Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalal wa kullu dalalatin finnar. A'adana Allah iyyakum minan nar. Qala Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, faman waqafa 'inda hadhihi al-haqiqah wa 'inda shuhudiha wa lam yakun bima amara Allah bihi min al-haqiqati ad-diniyah التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار. Maka barang siapa yang dia hanya mencukupkan dengan perkara-perkara rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini, yang telah mengaturnya, dan dia juga mempersaksikannya, meyakini hal demikian saja tidak cukup. Walam yakum bima amarallahu bihi, sedangkan dia tidak mau mengerjakan perintah Allah, karena ini tidak termasuk minal haqiqah ad-diniyah, ya, dari tauhid, allati hiya ibadah al-muta'alliqah bi uluhiyyati, ya, berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Dia harus menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, yaitu ta'atu amrihi, mentaati perintahnya, ya, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Wa amri rasulihi, demikian juga mengerjakan apa yang diperintahkan oleh rasulnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Karena min jinsi iblis, tentunya orang-orang yang demikian sama seperti iblis dan juga ahli nar, para penduduk neraka. Nah, jangan sampai kita sudah tahu tentang rububiyah Allah, bahwa yang menciptakan bumi beserta isinya dan langit, manusia, namun ternyata dia masih saja melalaikan perintah Allah, tidak mau menjalankan ibadah kepada Allah, tidak mau sholat. Ini sama seperti apa? Kata Syekh, kana min jinsi iblis. Apa beda dengan iblis? Iblis sendiri mengakui bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Bahkan dia bersumpah ya, dengan nama Allah. Ya. Ketika dia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk makhluk yang sesat. Ya. Lalu dia bersumpah kepada Allah. Qala angdirni ila yaumi yub'atsun. Bahwasanya aku akan meminta pertangguhan. Angdirni, tangguhkanlah aku sampai hari kiamat. Karena la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan menyesatkan seluruh manusia. Itu dengan qala rabbi bima aghwaytani. Kenapa engkau jadikan aku termasuk yang sesat? Rabbul alamin yang mana adalah Allah Subhanahu wa taala itu diakui oleh iblis lanatullah, namun iblis tidak mau menjalankan perintah. Ya. Ketika disuruh wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam, fasajadu. Ya. Malaikat mereka bersujud kecuali iblis. Ini diantara makhluk yang tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, sedangkan dia mengakui hakikat adi ad-dunyawiyah wa syuhudiha, namun ternyata tidak mau. Lam yakum bima amarallahu bihi, artinya tidak bermanfaat baginya pengetahuan wawasan yang dia ketahui, tidak ada faedahnya selama dia tidak mau menjalankan ibadah kepada Allah. Fa in dhanna ma'a dhalik annahu min khawas awliya illa wa ahli al-ma'rifah. Ada juga ya, yang menyangka dari kalangan khawas ya, jadi orang yang mungkin dianggap memiliki tariqah ahli al-ma'rifah ya, tingkatannya sudah tinggi bukan syariah. Jadi dia boleh untuk tidak menjalankan syariat Allah. Orang-orang yang demikian menganggap saqata anhum al-amr wan nahi, sudah gugur ya, perintah ataupun larangan, dia bebas melakukan apa saja. Apakah itu meninggalkan kewajiban, meninggalkan perintah, ataupun juga malah sebaliknya melakukan larangan-larangan Allah. Kana min asyarr ahlil kufri wal ilhad. Tentu ini adalah orang yang paling jelek dari orang-orang kufur, orang kafir, wal ilhad, ataupun juga orang-orang yang menyimpang. Karena katakan ilhad ini apa? Al-mail anil haq alladhi anzalallahu fi kitabihi, yaitu yang menyimpang dari kebenaran yang mana Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Al-Qur'an, tapi mereka tidak mau menjalankannya dan diutusnya rasul tidak mau mentaatinya. Dan al-hadis banyak macamnya. Apakah dia mengingkari dengan rububiyah Allah, mengingkari dengan wujud Allah, atau mengingkari dengan nama-nama ataupun sifat-sifat Allah. Ya. Kalau dia mengingkari asma sifat, bisa jadi dia memberikan nama, tapi tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah, seperti Isa. Ya, seperti An-Nasara mengatakan Isa ibnullah. Ya, yang dinisbahkan kepada Isa adalah anak Allah, ya dan billah. Tentunya hal-hal demikian yang tidak pantas disandarkan kepada Allah. Atau juga orang yang mengingkari sebagian nama ataupun sifat, hanya mencukupkan pada 20 atau 7 dari nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah. Tentunya hal demikian juga sama. Al-ilhad bi asma'ihi wa sifatihi. Ya, karena di antara makna tauhid al-asma' sifat tentunya apa? Ma wasafa Allah bihi. Yang mana yang Allah berikan sifat ataupun berikan nama ataupun dari Rasulnya, bi ghairi tahrifin, tanpa merubah dari lafaz tersebut dan juga maknanya, wala takyifin, ataupun dia tidak membagaimanakan, tidak menggambarkan sesuatu yang tidak ada contohnya. Atau bi ghairi ta'til, atau tanpa menolaknya, mengingkarinya. Wa bi ghairi tamtsil, atau tasybih, dan juga tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Ini dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu ada nama ataupun sifat, ya, dari sifat-sifat Allah itu sama seperti makhluknya, tapi hakikatnya berbeda. Misalkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat as-sami', mendengar, sama seperti makhluknya. Ya. Tapi pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk berbeda. Bisa melihat al-basir. Ya. Laisa kamitslihi wa was-sami'ul basir. Jadi tidak sama dengan makhluknya. Ini diantara makna al-ilhad. Jadi orang yang dia sakata anhum al-amr, yang menyangka bahwasanya telah gugur ya, perintah wan-nah dan juga larangan, tentunya ini termasuk orang yang paling jelek dari kalangan orang kafir ataupun ilhad. Kemudian juga demikian juga ada orang yang menyangka bahwasanya anal hadar ghairu saqata anhum al-amr, bahwasanya khadir ya, itu telah gugur dari perkara-perkara syariat, ya dan billah, kana qawluhu hadha min syar'i aqwal al-kafirin billah wa rasul. Tentu ini juga lebih jelek dari orang yang kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Kemudian hatta yadkhul fi an-naw' ats-tsani min ma'na al-'abd, masuk ke jenis makna al-'abd, al-'abd, al-'abd. Wahuwa al-abdu bimana al-abid. Ya, dikatakan al-abdu. Ya, abdun. Ya. Dia adalah orang yang merendahkan diri di hadapan Allah. Ataupun dia orang yang tunduk taat terhadap syariat Allah. Fayakunu abidan lillah. Maka dikatakan abidan lillah. Dia senantiasa menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. La ya'budu illa iya. Tidaklah dia beribadah kecuali hanya kepada Allah. Fayuti'u amrohu wa amr rasulih. Bahkan dia mentaati perintah Allah dan perintah Rasulnya. Wa yuwali awliya'ah. al-mu'minin, al-muttaqin. Bahkan dia juga rela untuk membantu, menolong orang-orang yang beriman dan juga orang bertakwa. Wa yu'adi a'da, bahkan dia juga rela untuk memerangi musuh-musuh Allah. Wa hadhihi al-ibadah muta'alliqah bi uluhiyyati lillah ta'ala. Tentunya ibadah yang demikian itu hanya ditujukan kepada Allah. Ini adalah wa li hadza kana 'inwan at-tauhid la ilaha illallah. Dan ini adalah makna dari tauhid la ilaha illallah. Jadi menghambakan dirinya hanya kepada Allah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Bi khilaf man yaqir bi rububiyyatihi, berbeda dengan orang yang dia itu mengakui rububiyah Allah namun wala ya'buduhu, tapi tidak mau beribadah. Tidak mau menjalankan ibadah kepada Allah. Au ya'budu mahu ilahan akhar. Atau dia bisa jadi beribadah kepada selain Allah, bersama Allah, tapi juga ya, beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Fal ilahu wa alladhi ya'lahu al-qalb bi kamal al-hub wa ta'dim wal ijlal wal ikram wal khauf wal raja wa nahu dhalik. Tentunya makna ilah di sini ya, ketika dia menghambakan dirinya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, tentunya hatinya juga ada rasa kecintaan yang sempurna, pengagungan, ikram wal ijlal, rasa takut, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nadalik hadhihi al-ibadah ya allati yuhibbuha Allah wa ridha. Tentunya ibadah yang demikian yang akan dicintai oleh Allah dan diridai olehnya. Wabiha wasafa al-mustafin min ibadihi. Dan ini juga termasuk sifat-sifat yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya. Kemudian ada juga makna hamba ya, al-abdu ya, itu makna al-mu'abbad, yaitu dia tunduk ya. Ketika dia terkena musibah, dia tidak akan bisa menghindari diberikan rezeki, dia juga tidak akan bisa menghindari. Ini al-abd di sini, bahkan di dalam ayat in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Jadi tidaklah ya, semua makhluk yang ada di langit dan juga yang ada di bumi kecuali mereka akan datang kepada Allah ya, akan tunduk kepadanya, baik yang muslim ataupun yang kafir ya. Jadi makna al-abdu yang kedua ini ya, dikatakan abdun ya, itu bisa mencakup muslim dan kafir ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai mereka semua. Bila Allah menghendakinya akan terjadi, bila Allah tidak menghendakinya tidak akan terjadi. Aqarra bidzalik aw ankara. Apakah itu dia mengakuinya ataupun tidak? Fahada al-ma'na yasyarik fihi al-mu'min wal kafir. Tentu ini man abd di sini, ya abdun di sini. Yasyarik fihi al-mu'min wal kafir. Masuk kategori mukmin dan juga kategori kafir. Wabil farq baina hadain an-naw'ain. Ya. Tentunya berbeda dengan makna tadi al-abd yang pertama. Ya. Kalau abd yang tadi sebelumnya apa? Dikatakan abdun karena dia menjalankan ibadah hanya kepada Allah. Sedangkan makna abd yang kedua ini yaitu penghambaan. Artinya dia tunduk dengan kehendak Allah. Wabil farq baina hadain nau'ain ya'rifu al farq baina al haqq ad diniyah ad dakhilah fi ibadatillah wa dinihi wa amri asy-syar'i allahiya allati yuhibbuha wa yardaha wa yuwali ahliha wa yakrimuhum bi jannatihi. Tentunya sini ada perbedaan antara dua tadi, dua jenis makna tadi. Alladhi ya'riful farq bainal haqq ad-diniyah, yang mana dia mengetahui tentang perkara-perkara din, agama, fi ibadatillah, perintah ataupun larangan yang dicintai ataupun diridai oleh Allah. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan orang-orang tersebut. Dan juga wa baina al-haqq kauniyah allati yasyrik, yang dia mengetahui hanya perkara-perkara kauniyah, ya, tentang rububiyah Allah. Ini al-mu'min wal-kafir wal-bir wal-fajir, ya, mereka mengetahui demikian, ya. Orang mukminnya, orang kafirnya, orang yang baik, orang yang rusaknya. Allati man iktafa biha wa lam yattabi' al-haq diniyah kana min atba' iblis. Jadi kalau orang hanya mencukupkan pada rububiyah Allah, ya, mengakui bahasanya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya min atba' iblis al-la'in. Jadi kalau dia hanya mengakui rububiyah saja, tidak mau menjalankan tauhid al-uluhiyah, maka sama seperti atba' iblis, para pengikut iblis yang dilaknat oleh Allah. Wal kafirin, dan juga orang kafir bi rabbil alamin. Atau juga ada yang maniktafa biha wa lam yattabi' al-haq diniyah kana min maniktafa biha bi ba'di al-umur, hanya mencukupkan, ya, pada sebagian, ya, dia menjalankan sebagian tapi tidak mau menjalankan sebagian yang lainnya, ya. Mungkin dia hanya mengikuti dengan keinginan ataupun hawa nafsu yang dia inginkan, ya. Ini juga termasuk min naqsi min al-haqaiq ad-diniyah, berarti ada yang dia kurangi di dalam ajaran atau syariat Islam. Min naqsi ad-din. Tetapi hal demikian tidak diperbolehkan. Ya. Kalau dia mengingkari sebagian, mengimani sebagian, sama saja dia mengkufuri jami'an. Wa hadha maqam 'adzim. Qalat fi al-ghalitun. Jadi masih banyak orang yang keliru, ya. Bahkan juga banyak yang tergelincir, ya, tersesat. Baik itu dari kalangan akabir asy-syuyukh al-mudda'in, dari para asy-syaikh, dan juga orang-orang yang mendakwahkan Islam. Terkadang mereka juga tergelincir dalam perkara-perkara dinia, baik itu fi uluhiyati ataupun fi asma'i atau yang lain. Walladhi dakar asy-syaikh rahimahullah ta'ala huwa alladhi amara Allah bihi wa rasulullah, lakin kathir min ar-rijal ghalatu fi. Jadi yang disebutkan oleh syaikh ini tentunya al-'abd yang amarallahu bihi, yang diperintahkan oleh Allah, yang dia menjalankannya, perintah Allah dan juga Rasulnya. Namun ternyata masih banyak orang-orang yang keliru tentang hal demikian. Fa innam qad yashhadun ma yuqaddar ala ahadi min al-ma'asi wa dhunub aw ma yuqaddar ala an-nas min dhalika bal min al-kufr. Terkadang juga mereka ada yang menggantungkan dirinya ya, atau mencukupkan pada takdir yang sudah mereka dapati. Wa syaduna anna hada jarin masyiatillah wa qadaih dakhil fi hukmi rubiyah wa muqtada masyiatih. Jadi terkadang mereka hanya menggantungkan dengan takdir yang mereka dapatkan ya, dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, dari ketetapannya, takdirnya. Dan ini masuk dalam rububiyahnya. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat laul syaallahu ma asyraqna wala abauna wala haramna min syai. Kalau seandainya Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan berbuat syirik. Dan juga dengan demikian nenek moyang kami juga tidak akan berbuat syirik. Dan kami juga tidak akan mengharapkan sesuatu. Jadi dia berbuat fajir, buat kufur, berbuat syirik, itu disebabkan takdir yang ada padanya. Dan dia tidak mau merubahnya karena sudah ketetapannya. Ya dan juga. Atau di dalam ayat yang lain, anut imallahu yasha'allahu at'ama. Apakah kami pantas memberikan makanan kepada orang-orang yang insyaallah subhanahu wa ta'ala akan menghendaki dia untuk memberikan makan padanya. Lau sya'a ar-Rahman ma'abadnahum. Kalau seandainya ar-Rahman yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, kami tidak akan menyembah malaikat. Nah, ini orang-orang yang tidak mengerti ya, tentang perkara-perkara qada wal qadar ya, takdir. Ketika dia berbuat maksiat, dia menganggap bahwasanya adalah takdir Allah. Nah, pada Allah subhanahu wa ta'ala ya, menetapkan takdir, namun juga manusia untuk selalu berusaha. Selama dia melakukan di dalam hal-hal yang baik, itu akan memudahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Namun sebaliknya, kalau dia menjalankan maksiat, bisa jadi ini adalah jalan dia untuk mudah ke dalam neraka. Nah, baik, sudah cukup. Ya. Aku nak kata subhanakum asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.